Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فراتب سيدنا جمعت يوم يمليكن الله سبحانه وتعالى. Kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kita dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Menjauhi dari larangan-larangannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan di dalam khutbah hajinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa bagi kita semuanya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk mencari ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, musabaqah fil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan ini semuanya patut bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Karena tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid, itu semuanya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidangan di dalam surga khusus bagi tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengerjakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan salat lima waktu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Mahar ila masjid." Barang siapa yang pergi ke masjid, "A'adallahu lahu nuzulan fil jannah." maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan hidangan dalam tiga hidangan dari surga yang dimana Allah Subhanahu wa taala dimana dikhususkan bagi mereka yang memuliakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa berusaha fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berada dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil-muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga seseorang yang senantiasa mustaqim fil khairat, seorang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan surga baginya. Berkata Imam Qurtubi rahmatullahi taala alaihi di dalam tafsirnya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ay baldin. Imam Qurtubi mengatakan wasari'u, yaitu bergegaslah kalian langsung, jangan menunda-nunda. Wasari'u ay bersegeralah kalian, bergegaslah kalian untuk senantiasa mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan ketaatan-ketaatannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang banyak sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, "ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," akan diampuni dosanya telah lalu. Di sana mendapat tiga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Ramadan, yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seseorang ketika dia mengerjakannya dengan penuh keimanan, mengerjakannya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat yang paling banyak mengeluarkan hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari dua kitab yang di mana para ulama mengatakan asahul wudu ba'da kitabillahi azza wa jalla al-Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Al-Bukhari dan Muslim. Di mana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Ramadan. Tiga hadis yang lafaznya sama. Yang pertama, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Yang kedua, man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan. Hadis yang ketiga, man qama lailatul qadr, barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat pada malam lailatul qadr, ghufira lahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah lalu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa berusaha melakukan khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pada bulan ini, bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ramadan ila Ramadan mughaffirat lima bainahuma idza istunida al-kaba'ir. Dari semua Ramadan, Ramadan yang akan datang adalah termasuk dari penghapus dosa apabila dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa di bulan ini memperbanyak ibadah. Dengan melaksanakan puasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya, dan kita sebentar lagi akan menghadapi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, oleh Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashr shadda mizarahu wa ahya laylahu wa 'ayyama ahlahu." Mutafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wassalam apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, shadda mizarahu, para ulama mengatakan shadda mizarahu yaitu jadda wajtahada, bersungguh-sungguh dalam ibadah, mengencangkan sarungnya, membangunkan istrinya, itu senantiasa bersama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam harinya dengan salat. Ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan kana hadza yubinul istimrar, bahwa karena itu menunjukkan perbuatan ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah ketika bulan Ramadan ini, jangan kita sia-siakan waktu sedikit pun. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, qala Nabi alaihi salatu wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-afiyah. Dua kenikmatan yang dimana manusia banyak tertipu di dalamnya. Yang pertama sehat, masa sehatnya. Yang kedua adalah al-farah, yaitu waktu luarnya. Gunakanlah waktu sehat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah waktu luang kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala alaihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Tadam min khamsin qabla khamsin, shababa qabla hamik, wa sihhataka qabla saqmik, wa gharabaka qabla shughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Nasihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara yang berikutnya. Syababaka qabla hamik, masa mudaku sebelum datang masa tua. Masa tuamu sebelum datang masa sibukmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya, terutama di bulan Ramadan ini, maka gunakanlah masa muda kita untuk ibadah. Gunakanlah waktu sehat kita untuk ibadah. Gunakanlah kekayaan kita untuk bersedekah. Gunakanlah masa sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa bakal khairat, karena dia adalah merupakan sebab-sebab seseorang memasukkannya ke dalam jannah. Jadi dia adalah merupakan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang senantiasa min afdhal sahabat. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkum shaiman?" Siapa yang di antara kalian pada hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kembali kepada para sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang pada hari ini mengiringi jenazah?" Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Siapakah di antara kalian pada hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapakah di antara kalian pada hari ini mengiringi jenazah, berpuasa, memberi makan orang miskin?" Kemudian terakhir Nabi mengatakan, "Siapakah di antara kalian pada hari ini yang mengerjakan amal saleh?" Siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Siapakah di antara kalian yang pada hari ini memberi makan orang miskin? Siapakah di antara kalian yang pada hari ini menjemur orang yang sakit? Allah akan mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa yang kumpul empat ini dalam satu hari, bahwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari penghuni surga." Astagfirullah, innalillahi. الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من غاب ليلة القدر خير من غاب ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa yang salat malam, mengerjakan salat malam pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa yang telah lalu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, di sana terdapat satu malam yang di mana khairun min alf syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yang di mana malam itu adalah waktu diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana pada malam itu banyak sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, turun malaikat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada sahabatnya, "Idza bisuha, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar." Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita semuanya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Di sini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu pasti ada. Karena di sana ada orang yang ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Lailatul Qadar itu masih ada sampai yaumul kiamah nanti. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan juga min hadis Faldan bin Nu'asim yang disahihkan oleh Syekh Mubin rahimahullahi ta'ala alaihi di sahih Muslim, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika keluar akan mengkhabarkan kepada para sahabatnya tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melihat dua orang yang tasmani yang sedang berselisih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan kedua orang tadi. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memisahkan, Nabi mengkhabarkan kepada para sahabatnya, "Sungguh aku akan memberitahu kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar." Dikarenakan dua orang yang bertikai ini, maka penentuan malam Lailatul Qadar rufi'a diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Asa ayyakuna khairun lakum." Asa ayyakuna khairun lakum. Bisa jadi ini adalah merupakan kebaikan untuk kalian. Faltamisuha, maka carilah malam Lailatul Qadar fi tasya' wa sabi'ah wal khamis. Di dalam hadis ini Imam Nawawi rahimahullah taala alaihi mengatakan sebagaimana dalam kitabnya Al-Majmu, ini adalah merupakan dari bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang diangkat adalah penentuannya, sedangkan malam Lailatul Qadar itu masih ada dan tidak akan pernah hilang sampai yaumul kiamat nanti. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan mereka yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar sudah diangkat, ini adalah merupakan ucapan yang syadz, ucapan yang menyelisih dengan hadis yang sahih. Nabi alaihi wasallam mengatakan di akhir hadis, "Fal tamisuha, maka carilah oleh kami." Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk mencarinya, karena malam Lailatul Qadar itu masih ada. Dengan ini kaum muslimin, kita senantiasa mencari malam Lailatul Qadar di semua 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana ucapan dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahi taala alaihi yang mengatakan bahwa annahu yanbaghi sepatutnya untuk mencari malam Lailatul Qadar dari semua malam, yaitu dari 10 hari terakhir. Karena bulan bisa saja berkurang itu 29 hari, atau bisa saja sempurna itu 30 hari. Para hadirin, ayo muslimin, sehingga kita senantiasa mempergunakan waktu-waktu kita yang tersisa dari bulan Ramadan ini, jangan kita buang dengan sia-sia. Jangan kita biarkan begitu saja. Jangan sampai kita jadikan orang-orang yang hina. Jangan sampai kita jadikan orang-orang yang binasa. Sebagaimana kata oleh Nabi alaihissalatu wassalam ketika Jibril mengatakan, "Bu'dan, sungguh binasa mereka yang telah datang bulan Ramadan." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa. Sungguh binasa, sungguh hina. Sehingga ayuhan muslimun, sehingga kita senantiasa pada bulan ini, waktu-waktu yang tersisa ini, karena mungkin saja kita tidak bertemu pada Ramadan yang berikutnya, sehingga ini adalah merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mengetahui bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan ya Rasulullah?" Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Kuli ucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya aku adalah maaf, menyukai yang maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah, ampunilah. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam ketika kita di malam Lailatul Qadar memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Baihaqi rahimahullah taala alaihi fi fadail al-awqat, ini dalil menunjukkan bahwa berdoa itu hukumnya adalah mustahab fi jami'il awqat, dalam setiap waktu, khususan lebih-lebih ketika malam Lailatul Qadar. Tadi itu adalah malam yang dimana diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Ayo mengulangkan dudukan Allahumma inna nas'aluka wa tuqwa wa al-'afafa wa al-ghina wa alhamdulillahi rabbil alamin.